Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, jammi lil mantiq bin nahwi faman yuhramil i'raba bin nutqi ikhtabal. Ya silah pembicaraanmu dengan nahwu, karena barang siapa yang terhalangi dari i'rab, tidak memiliki pemahaman tentang i'rab, yuhram artinya mahrum, artinya terhalangi, maka dia akan ikhtabala seperti orang gila, bin nutqi dalam masalah ucapan. Kemarin sudah kita syarah sedikit tentang i'rabnya juga. Bahasanya Al-Imam Ibn Al-Wardi memulai dalam masalah ilmu, beliau mendahulukan, menganjurkan untuk mempelajari nahwu, salah satu bidang ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab, di mana dengan ilmu nahwu ini Al-Imam Ibn Al-Wardi menyebutkan salah satu tujuannya, yaitu supaya seseorang ucapannya menjadi jamil, ucapannya menjadi indah, enak didengar, mudah difahami, betul dimaknai, dan yang semisalnya. Jadi Al-Imam Ibn Al-Wardi menasihatkan agar seseorang belajar ilmu nahwu, karena salah satu alasannya, seorang yang tidak bisa ilmu nahwu, maka dia apabila mengucapkan bahasa Arab, maka dia akan seperti akhbal, seperti orang gila. Dan di sana ada tujuan lain yang lebih mulia, yaitu supaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama kita belajar ilmu nahwu adalah supaya bisa faham Al-Quran dan As-Sunnah, karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Maka mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuai kadar kebutuhan seseorang kepada ilmu agama ini, sesuai kadar itu pula kewajiban terhadap ilmu alat-alatnya. Apabila dia sudah mendapatkan kewajiban ilmu agama tanpa harus belajar nahwu, maka hilang kewajiban. Misal sudah dijelaskan, tanya dengan bahasa Indonesia sudah bisa, maka hilang kewajiban. Tapi kalau tidak bisa kecuali dengan itu, maka sesuai kadar kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama, hal itu menjadi lebih tertekankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Tadabbur tentunya perlu, mendalami bahasa Arab, walaupun tadabbur bisa dengan membaca Quran terjemahan, tapi tidak terhasilkan tadabbur yang tam, yang sempurna, kecuali dengan memahami sastra bahasa Arab. Karena Al-Quran berada pada strata tertinggi di dalam bahasa Arab. Al-Quran secara kemudahan lafaz dan kemudahan hafal itu paling mudah, tapi secara kandungan makna itu paling tinggi. Kalau syair itu dari sisi lafaz, dari sisi ilmu bahasanya, stratanya paling tinggi, kandungan maknanya juga tinggi, jadi gak aneh. Tapi kalau Al-Quran dari sisi difahami itu mudah, dihafal juga mudah, tapi kandungan maknanya gak habis-habis kalau digali. Inilah keajaiban Al-Quran. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai tanpa ada lagi keraguan bahwasanya dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan kalimatnya mudah, mudah difahami, mudah diresapi. Tapi kalau digali maknanya enggak akan habis. Tidak ada seorang yang habis mencari ilmu Al-Quran kemudian habis gak dapat faedah, gak ada. Kamu setiap hari baca Al-Quran dan kamu setiap hari meresapi, pasti dapat faedah baru, pasti dapat makna yang baru, pasti dapat ilmu baru, gak akan habis. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Karena itu tadabbur, meresapi Al-Quran, ini tidak akan bisa sempurna kalau seseorang tidak mempelajari ilmu bahasa Arab. Demikian juga Al-Quran mengandung beberapa pesan yang sangat berbobot, sehingga seseorang ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran ini jiwanya bisa bergetar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathani taksyairu, kulit menjadi, bulu kuduk menjadi berdiri, taksyairu min hujuludul ladina yakshawna rabbahum thumma dalinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Bagaimana seseorang bisa merasakan sensasi seperti itu kalau dia tidak memahami, tidak mendalami ilmu bahasa Arab? Kalau sampean mempelajari ilmu bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran, maka ketika baca Quran nanti bulu kuduknya bisa berdiri, bisa bergetar, jiwa bisa seakan bergetar ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Dan ini semua gak bisa kalau gak mempelajari bahasa Arab. Karena itu tujuan utama di dalam belajar nahwu adalah supaya bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan barang siapa yang mempelajari nahwu dengan tujuan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Karena itu sudah sepaket dengan kemudahan Al-Quran. Tapi kalau mempelajari nahwu tujuannya untuk perkara-perkara yang lain, maka nahwu akan menjadi sulit. Karena nahwu itu bagaikan samudra yang sangat luas, detail-detail pelajarannya sangatlah banyak, maka enggak akan selesai. Maka ambillah kebutuhan ilmu nahwu ini sesuai yang kau butuhkan di dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian insya Allah, Allah akan memudahkan. Adapun tentang ilmu nahwu, rincian ilmu nahwu sudah sering kita sebutkan bahwasanya nahwu secara bahasa artinya arah. Karena dengan ilmu nahwulah arah, maksud dan tujuan ucapan menjadi difahami. Di dalam bahasa Arab, maksud dan tujuan ditandai dengan adanya jabatan-jabatan kata. Dan jabatan-jabatan kata dalam bahasa Arab ditandai dengan perubahan i'rab, perubahan harokat, perubahan keadaan akhiran setiap kata. Itulah kenapa hubungannya kita harus belajar i'rab. Kenapa ada perubahan, kenapa kok kadang Zaidun, kenapa kadang Zaidan, kenapa kadang Zaidin. Dan ini gak ada selain bahasa Arab, bahasa Indonesia gak ada kata yang berubah akhirannya, pintu menjadi pinta, gak pernah, atau pinti, gak ada. Karena itu, itulah kaitannya i'rab dengan maksud dan tujuan, karena dalam setiap bahasa maksud dan tujuan dibedakan dengan namanya jabatan kata. Sedangkan jabatan kata dalam bahasa Arab ditandai dengan perubahan akhiran kata tersebut. Perubahan akhiran kata tersebut memiliki beberapa tanda, makanya rofa memiliki 4 tanda, nasob memiliki 5 tanda, jer memiliki 3 tanda, jazm memiliki 2 tanda. Semua itu adalah sebagai tanda dari maksud dan tujuan seorang yang berbicara. Dan itu juga kemarin saya sebutkan, itulah alasannya kenapa manusia itu lebih tersentuh dengan kata-kata mutiara buatan manusia, sementara dia tidak tersentuh dengan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, itu karena selera sastra mereka rendah, karena mereka enggak tahu betapa tingginya bahasa Al-Quran, betapa berbobotnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka enggak tahu. Maka kalau kita enggak tahu, man jahila syai'an adah, barang siapa yang bodoh tentang sesuatu, dia akan memusuhinya. Karena itu, dengan mempelajari ilmu nahwu, engkau akan semakin sayang dengan Al-Quran. Dan itu akan berpengaruh pada bacaan. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang sudah belajar nahwu, yang sudah mahir, itu diterapkan ketika membaca Al-Quran. Ilmu nahwunya diamalkan. Panjang pendeknya, kemudian nanti harokatnya. Ketika kamu memahami apa yang kamu baca, itu nanti bacaanmu akan lebih bagus. Daripada seorang qori yang sekedar pintar baca tapi dia enggak paham, itu lain. Tetap enakan orang yang paham bacaannya. Karena dia akan meresapi. Karena itu ilmu nahwu ini juga penting untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Karena bisa sinkron antara pemahaman dan bacaannya. Maka ketika baca Al-Quran sambil diamalkan ilmu nahwunya, kenapa ini nasob, kenapa ini rofa, kenapa ini jer, nanti bacaannya akan kelihatan lebih tepat dari bacaan seorang yang tidak memahami makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullah taala, makna ikhtabal yasiru mutaraddidan fil kalam. Makna ikhtabal menjadi gila, seperti orang gila, maknanya adalah dia itu taraddud, ragu-ragu di dalam ucapan. Halis sawabu qoma Zaidun am qoma Zaidan am qoma Zaidin. Apakah yang benar bacanya itu qoma Zaidun atau qoma Zaidan atau qoma Zaidin? Jadi dia bingung karena enggak tahu i'rabnya. Sehingga kemudian gara-gara bingung akhirnya dijazm semua, disukun semua. Karena jazm itu artinya kotak, dipastikan. Wis biar enggak ragu-ragu, iki dun todan todin qoma Zaid, gitu saja. Jadi pastinya itu karena ragu-ragu, bukan pasti karena tahu. La yadri yarfa utarotan, dia tidak tahu. Kadang-kadang dia nasok, dia rofa Zaidun, watarotan yansib, kadang-kadang juga di nasok, watarotan yahfid, kadang-kadang juga dia khafat. Khafat ini istilahnya siapa? Basriin atau Kufiin? Dan jar itu istilahnya siapa? Di Tufah Usabiyah ada khafat, itu istilahnya Kufiin, dan jar itu istilahnya Basriin. Kalau enggak saya kebalik. Hah? Betul gitu. Khafat itu istilahnya Kufiin, dan jer itu istilahnya Basriin. Sama khafat dan jer sama. Walaysa ma'nahu yusabu bil junun, bukan berarti maknanya ucapannya Imam Ibn Al-Wardi kalau enggak belajar nahwu dia akan terkena penyakit gila, enggak. Lakin yasiru fi kalamihi mithla kalamil akhbal, akan tetapi dia di dalam ucapannya akan menjadi seperti ucapannya orang gila. Karena orang gila ngelantur. Orang gila ngelantur kadang di jalan, ngomong sendiri, miso-miso sendiri. Kadang joget-joget sendiri, namanya orang gila. Kadang ngomong sendiri. Demikian juga orang yang gak bisa nahwu, ketika dia baca, ini nanti beda-beda bacaannya. Itu maknanya, bukan berarti seorang yang enggak belajar nahwu itu seperti orang gila, bukan. Qala wa qad madahun nahwa, dan mereka manusia telah memuji ilmu nahwu. Wa aujabu ta'allumahu, dan mereka mewajibkan mempelajari ilmu nahwu. Ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Ilmu nahwu, mempelajari ilmu nahwu secara umum bukanlah wajib, tapi fardu kifayah. Ketika dibutuhkan di situ seseorang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa, maka ia ditekankan untuk mempelajari ilmu nahwu. Jadi hukumnya sesuai dengan kebutuhan. Li'anna bihi yu'lamu kitabullah. Ini susunannya salah. Ini susunannya salah, dan ini memang maklum karena ini Syekh Yahya tidak menulis, hanya sekedar mengatakan, dan bisa jadi juga salah dari tukang tafriknya. Karena di sini enggak ada isimnya inna, ini keliru. Enggak bisa. Yu'lamu enggak mungkin menjadi isimnya inna. Karena dengannya dipelajari kitabullah atau yu'allamu, yuta'allamu atau yu'lamu, diketahui. Yang jelas ini susunannya kurang tepat. Kecuali harus dikasih isim dulu, li'annahu bihi, gitu. Karena sesungguhnya dengan ilmu nahwu, karena sesungguhnya dengan ilmu nahwu tersebut akan diketahui, akan dipelajari kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, dan apa-apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan dia, maka dia tersebut menjadi wajib. Ini kaidah usulul fiqh. Perkara yang kewajiban itu tidaklah sempurna kecuali dengan adanya perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Demikian juga wa ma la yatimmu tarkul harami illa bihi illa bitarkihi fatarkuhu wajib. Sama juga, tidaklah bisa meninggalkan perkara yang haram kecuali dengan meninggalkan perkara tersebut, maka meninggalkan perkara tersebut hukumnya adalah wajib. Semisal di suatu tempat tidak bisa mengakses ilmu agama kecuali dengan harus menyuruh seseorang untuk mempelajari ilmu nahwu, maka disitulah menjadi wajib. Tidak bisa sama sekali akses ilmu agama, enggak bisa masuk ke situ. Kecuali satu-satunya jalan harus dengan mempelajari nahwu misalnya, maka wajib hukumnya, menjadi wajib. Walaupun pada dasarnya belajar nahwu enggak wajib. Tapi ketika ilmu agama tidak bisa diakses, tidak bisa dijangkau kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Amma innahu ja'a. Nampaknya lebih tepatnya amma annahu. Innahu juga bisa. Amma innahu ja'a hadithun sahihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'allumil arabiyyati wal hasi alaiha. Adapun kalau dikatakan datang dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang hadis dari Rasulullah tentang kewajiban untuk belajar ilmu bahasa Arab dan anjuran untuk mempelajari bahasa Arab, falam yathbut fi hadza syai'un, maka tidaklah ada yang sabit, tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun ani nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menganjurkan untuk belajar bahasa Arab. Ini enggak ada hadis. Ya ada dalil-dalil umum. Demikian juga semenjak zaman para sahabat dahulu, semenjak zaman Rasulullah, mereka mencela lahan. Mereka mencela lahan. Lahan itu salah di dalam ngomong bahasa Arab. Namanya lahan. Kalau di zamannya Rasulullah, di zaman para sahabat, di awal-awal para sahabat, ini bahasa Arab masih cukup murni karena masih belum tercampur. Ketika banyak futuhat, ketika banyak kemenangan-kemenangan Islam, kemudian Islam didatangi oleh dari negeri-negeri ajam, disitulah mulai bahasa Arab mulai tercemar dengan bahasa ajam. Nah, disitulah mulai rusak. Adapun di zaman Rasulullah, demikian juga di zaman jahiliyah, bahasa Arab masih murni. Ucapan-ucapan para syu'ara di zaman itu masih dijadikan sebagai hujjah. Masih dijadikan sebagai pedoman syair-syair pada zaman jahiliyah. Demikian juga zamannya Rasulullah di awal-awal Islam, ini masih diambil sebagai hujjah. Adapun setelah itu syair-syair di zaman setelah itu, maka sudah dinamakan sebagai syairnya para muwalladun, Qala Asy-Syafi'i yaqul, dan al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullah, namanya Imam Syafi'i siapa lek? Muhammad ibn Idris, kunyahnya Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ahlul arabiyyati jinnul insi. Orang yang pandai dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, mereka itu adalah jinnya manusia, siluman. Ini juga dikatakan oleh beberapa ulama yang lain. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab nahwu mutawwalat, diskusi-diskusi tentang ilmu nahwu ini sampai kayak enggak masuk akal. Dibuntu sini jawabnya bisa lagi, dibuntu sini jawabnya lain lagi. Iso wae jawabannya ahli nahwu itu. Takoni, kenapa kok seperti ini? Oh, karena gini. Kenapa fi'il mudhari' kok murob? Oh, karena gini. Dibenturkan lagi dengan alasan yang lain, bisa lagi jawab. Ada yang menjuluki mereka adalah syayatin. Mereka adalah syayatin. Setan itu. Iso wae ditakoni gitu. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ahlul arabiyyati jinnul ins, adalah silumannya manusia, jinnya manusia. Yubsiruna ma la yubsiru ghairuhum, mereka bisa melihat apa-apa yang tidak dilihat oleh selain mereka karena memiliki alat. Makanya saya katakan ilmu bahasa Arab itu salah satu ilmu yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu bahasa Arab kamu masuk ke dunia fikih, ke dunia mustalah, ke dunia usul, ke dunia ilmu apapun dalam selama itu pakai bahasa Arab, kamu punya alatnya. Karena itu ilmu bahasa Arab, terkhusus nahwu dan sorof, ini termasuk ilmu yang paling bermanfaat. Karena kita-kita para ulama menggunakan bahasa Arab. Kalau kamu punya alatnya untuk menyelam di situ, maka kamu berarti punya alatnya. Tinggal seberapa kuat kamu di dalam menyelam. Yang penting kamu kendaraannya ada. Gitu loh. Jadi ilmu nahwu itu seperti sepeda motor yang bisa kamu genjot ke mana saja kamu mau. Mau ke usul juga bisa, mau ke ilmu mustalah juga bisa, mau ke ilmu fikih juga bisa. Pokoknya enak kalau punya ilmu bahasa Arab satu ini, ilmu nahwu. Demikian juga disebutkan oleh para ulama, kenapa ahlul arabiyah mereka itu bisa mendalami apa-apa yang tidak didalami oleh yang lain. Karena mereka itu fannya, bidangnya itu bidang omongan, bahas omongan. Ilmu bahasa itu bahas omongan. Maka mereka akan lebih jeli di dalam menanggapi omongan. Sedangkan semua buku para ulama tersirat dalam bentuk kalam. Pesannya semua tersirat di dalam bentuk kalam. Nah, kalau orang paham tentang kalam, seluk-beluk, kalam, i'rab, apalagi i'rabul jumal. Karena i'rab itu ada dua stratanya, i'rab kata dan i'rab kalimat. Atau i'rab klausa. Kalau orang sudah paham i'rab klausa, maka dia akan mendalami kalimat tersebut dengan sebetul-betulnya pemahaman. Sehingga ia akan mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang lain. Karena itu ilmu bahasa itu ilmu tentang omongan. Kamu bisa ngomong, tapi belum tentu kamu bisa menjabarkan, mensyarah, membongkar pasang semua yang kamu omongkan itu. Belum tentu. Nah, ilmu bahasa Arab itu seperti itu. Ada orang ngomong, disyarah, ini irobnya ini kedudukannya seperti ini maknanya seperti ini. Gitu. Jadi ilmu bahasa itu ya ilmu tentang memahami tentang alat komunikasi. Sedangkan tersampaikannya ilmu, penghantarnya itu satu-satunya ya komunikasi. Salah satu media ilmu itu bisa menyebar ya karena adanya komunikasi. Satu-satunya komunikasi manusia adalah dengan kalam, dengan ucapan ya, masuk tulisan, masuk isyarat dan yang semisalnya itu. Makanya kalau seorang paham tentang kalam, tentang bahasa, karena bahasa itu diambil dari kata-kata lughah, artinya itu diperselisihkan, ada di dalam syarah Ibnu Aqil, dalam hasyiahnya Khudhari, ada itu sarana untuk berkomunikasi. Maka kalau orang paham tentang sarana berkomunikasi ya paham paham tentang ilmu. Para rasul juga mereka menyampaikan ilmu ini juga lewat bahasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi." "Amma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Ini sebagai dalil bahwasanya kalau orang paham bahasa, maka dia akan lebih dalam di dalam memahami hujjah, hujjah yang disampaikan oleh para rasul, para anbiya. Karena itu omongannya Al-Imam Asy-Syafi'i ini memang betul-betul seperti itu kenyataannya. Walaupun tidak semua. Karena bahasa itu adalah alat atau sarana untuk komunikasi. Sedangkan tersampainya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, Jibril melalui para rasul. Para rasul mereka menyampaikannya kepada umat mereka. Ini semuanya adalah lewat sarananya satu, yaitu komunikasi. Karena itu orang kalau pandai tentang komunikasi, maka dia akan mendapatkan banyak informasi-informasi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Maknahu, kata Syekh Habibullah Ta'ala, maknahu anna alladhi indahu kudratun fil arabiyyati yafhamu daqaiqa al-masaili. Bahwasanya orang yang dia itu memiliki kemampuan di dalam ilmu bahasa Arab, maka dia akan bisa memahami daqaiq, jamak dari daqiqa, yaitu masalah-masalah yang jelimet, masalah-masalah yang sulit. Karena sulitnya suatu permasalahan itu terletak pada sulitnya komunikasi yang dipakai. Omongannya kok repot dipahami kok piye iki. Nah itu. Tapi kalau seorang paham bahasa, berarti dia bisa memecah, bisa memecahkan misteri yang ada di dalam komunikasi tersebut. Makanya dia bisa. Karena sulitnya omongan itu karena kadang enggak difahami, kadang sulit difahami. Wa qad akhraja ba'dhum min kitabiz Jamakhsari, min kitabiz Jamakhsari. Sebagian para ulama ada yang mengeluarkan dari kitabnya Zamakhsyari. Ini termasuk ulama bahasa dan juga sekaligus ulama sesat Mu'tazilah, Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Dari kitabnya Zamakhsyari At-Tafsir Al-Itizalati bil Manaqish. Sebagian orang yang pandai ilmu bahasa menyarikan dari kitabnya, tafsirnya Zamakhsyari, beberapa persoalan, permasalahan-permasalahan yang terselinap, terselundupkan di dalam kitab tersebut. Padahal itu adalah akidah Mu'tazilah. Dibungkus wapi Mbak Zamakhsyari. Dibungkus rapi, akidah Mu'tazilah dibungkus rapi, diselipkan di tafsir. Kalau orang enggak paham, enggak jeli, mantuk-mantuk, iya-iya saja. Tapi kalau orang jeli, ini salah satunya. Akhraja ba'dhum, dikeluarkan. Oh, ini ternyata selundupan ini. Ternyata dibongkar dari sisi bahasa, ternyata itu adalah akidahnya Mu'tazilah. Ini bahayanya. Makanya kalau kita enggak paham tentang bahasa Arab, nanti kalau diselundupkan di dalam masalah-masalah tersebut, pemahaman-pemahaman yang menyeleweng, kita enggak bisa mendeteksinya. Demikian juga wabil balaghati allafa asasal balaghah. Demikian juga dalam masalah balaghah, Zamakhsyari juga menulis asasal balaghah. Allafa fa'ilnya kembali kepada Zamakhsyari. Walihada sara yadussu al-i'tizala bi kalamin qad yakhfa 'ala man la basirata lahu bil arabia. Oleh karena itu menjadilah Zamakhsyari yadussu, menyelinapkan, menyelundupkan pemahaman i'tizal dengan perkataan yang terkadang tersembunyi bagi orang yang enggak memiliki pemahaman tentang masalah bahasa Arab. Dibungkus, dikemas rapi oleh Zamakhsyari. Makanya ngeri. Inilah salah satu alasan kenapa seorang enggak boleh membaca kitab-kitab sesat. Hukumnya enggak boleh seseorang membaca kitab-kitab sesat, karena dia enggak tahu, jangan-jangan di situ terselinap. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kecuali bagi orang-orang yang memiliki kapabilitas yang cukup. Faqala Ukhriju min kitabil kasyaf minal itizalati bil manakish. Maka orang tadi, sebagian orang yang memiliki kemampuan dalam bahasa Arab tadi mengatakan, saya mengeluarkan, saya menyarikan dari kitabnya Zamakhsyari yaitu Al-Kasyaf. Enggak salah ini tafsirnya juga namanya Kasyaf, tafsirnya Zamakhsyari namanya Al-Kasyaf. Kasyaf artinya apa? Kasyif artinya yang menyingkap. Kasyaf sigha mubalaghahnya berarti yang banyak menyingkap. Kalau di Yaman kasyaf itu center. Nah, dipakai untuk menyingkap apa-apa, untuk melihat apa namanya kasyaf. Kasyafat. Tapi ini jangan diartikan center. Ini kitabnya Zamakhsyari namanya Al-Kasyaf. Minal itizalat bil manakish. Mengeluarkan masalah-masalah akidah-akidah sesat dengan cara manakish, jamak dari munakosyah. Diskusi, perdebatan. Itu. Fala yang bagi li talibil ilmi an yuhmila annahwa, maka tidak sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu agama untuk melalaikan ahmala yuhmilu, menyepelekan ilmu nahwu. Bagaimana mau paham tentang agama sementara dia enggak belajar ilmu nahwu? Terus bagaimana cara mendalami kitab-kitabnya para ulama? Wadil kalabiyatu wa ingkana fihi mubalaghatun la ba'sa bidzikriha huna, dan di sana ada beberapa bait syair walaupun sebagiannya di dalamnya ada mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam memuji ilmu nahwu, enggak apa-apa di sini disebutkan, kata Syekh Yahya. Perhatikan. An-nahwu yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wa idza aradta minal ulumi ajallaha fa ajalluha naf'an muqimul alsuni. An-nahwu yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wa idza aradta minal ulumi ajallaha fa ajalluha naf'an muqimul alsuni. Ilmu nahwu itu bisa membenahi dari lisannya seorang yang alkan. Alkan itu yang di dalam ngomongnya itu ada iyun, ada sulit. Gak bisa ngomong, gak pandai ngomong, ngomongnya salah-salah, sering lahen. Dengan belajar ilmu nahwu, maka salah-salahnya tadi insya Allah bisa diminimalisir. Wal mar'u tukrimuhu, dan seseorang itu kamu muliakan jika dia itu gak salah kalau ngomong. Idalam yalhani. Ini nanti dikritik sama Syekh Yahya. Enggak harus kamu memuliakan itu ya orang yang akidahnya betul. Percuma kalau pintar ilmu nahwu tapi akidahnya menyeleweng. Percuma pintar bahasa Arab tapi akidahnya sesat, itu. Karena itu ini enggak betul. Seseorang engkau akan memuliakannya apabila dia itu enggak salah dalam ngomong. Wa idza aradta minal ulumi ajallah, apabila engkau ingin dari di antara ilmu-ilmu yang paling mulia, fa ajalluha, maka yang paling mulia dari ilmu-ilmu tersebut, naf'an sebagai tamyiz, manfaatnya yang paling mulia adalah muqimul alsuni, ilmu yang bisa menegakkan lisan-lisan, ilmu nahwu, ilmu balago, ilmu bahasa pokoknya. Ini juga enggak betul. Karena syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Mulianya, kadar kemuliaan suatu ilmu adalah sesuai dengan kadar yang diketahui. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid, ilmu tentang sunnah. Itulah ilmu yang paling mulia. Tapi ya memang betul. Karena apa? Memahami ilmu tauhid juga enggak bisa kalau enggak belajar nahwu, enggak bisa sempurna kalau enggak belajar nahwu. Jadi ya bait syair ini masih enggak apa-apa disebutkan di sini sambil diarahkan. Kalau dikatakan ilmu nahwu adalah ilmu yang paling mulia dari seluruh ilmu, ya enggak betul. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Wa nahnu naqul, dan kami di sini katakan berbeda dengan seorang syair ini, wal mar'u tukrimu idza kana sahiba aqidatin sahihatin. Seseorang kamu muliakan apabila dia memiliki akidah yang betul. Walau hasala indahu lahnun, walaupun seandainya dia itu memiliki beberapa kesalahan dalam ngomong. Ini dulu salah satu yang dijadikan kritikan terhadap Syekh Yahya, apa? Syekh Yahya katanya sering lahan katanya. Dulu orang-orang Mar'iyun mengkritik Syekh Yahya, katanya Syekh Yahya itu enggak paham nahwu. Syekh Yahya itu sering salah. Saman kok ngeritik Syekh Yahya dalam masalah nahwu? Saman belajar nahwu sepiro isan. Adapun Syekh salah ngomong iki bukan Syekh Yahya to, kabeh wong Arab, Syekh bin Baz, semuanya kalau ngomong mereka tasahul. Ada sedikit kelonggaran. Kadang yang waktunya rofa di nasab semua. Itu namanya ilma. Itu namanya ilma. Diringankan semua bahasanya, rofa jadi nasab, semua wentar, roh, wen, hana, illa. Di ilma namanya. Diringankan. Jadi bukan berarti yang lahan kemudian enggak paham nahwu gimana bisa jadi seorang syekh kondang kok enggak belajar nahwu. Iki sing yang mencela ini enggak memeriksa amunisi ketika perang itu harus diperiksa amunisi biar enggak diserang balik. Yang mau kamu tembakkan itu harus diperiksa dulu guys tepat atau enggak. Dalam bantahan seperti itu fatal. Kamu nembak orang, pelurumu ternyata bukan peluru besi. Ternyata pelurunya apa? Kanji, tepung, yo. Diguyu wong. Makanya para ulama yang mereka itu lahan itu biasa. Syekh bin Baz atau para ulama yang lain, Syekh Mukbil. Ini biasa karena omongan biasa, bukan omongan tertulis. Mereka kita sahal dalam masalah ini sudah biasa, sudah lumrah orang Arab. Lakin ma'adhalika, walaupun seperti itu, kata Syekh Yahya, walaupun seorang itu akidahnya betul, itu sudah bagus, walaupun lahan, tapi ya jangan kemudian la yambagi ihmalu janibi islahin nutak. Tidak layak untuk menyepelekan masalah membenahi ngomong. Tetap penting. Kalau ngomong salah, ini enggak betul. Walaupun memang kalau orang itu akidahnya betul, orang itu akidahnya sahih, ini sudah cukup. Tapi jangan kemudian menyepelekan ilmu nahwu, tetap dipelajari. Dan di sana banyak sekali bait-bait syair yang memuji tentang ilmu nahwu. Di antaranya mengatakan wa yujibuni ziyul fata wa jamaluhu wa yaskutu min ainayya saatayal hanu. Aku terkagum-kagum dengan keadaan seseorang pemuda, demikian juga dengan ketampanannya. Tapi seketika jatuh dari kedua mataku ketika dia ngomongnya itu salah-salah. Waqala, dan berkata yang lain, kullu fatan syabba bila i'rabi fadaka indi mithlul ghurabi wa in ra'aituhu li khawadin asyikon fakullaha da'il ghuraban na'iko. Setiap pemuda yang dia itu tumbuh tanpa mengenal i'rab, maka itu dia itu seperti di mataku seperti burung gagak. Wak-wek-wak-wek tok salah kabeh ngomongi. Ini kata sebagian penyair memuji ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu penting. Ada lagi yang mau mencela ilmu nahwu. Lihat seorang Arabi gara-gara dia mendengarkan majelis ilmu nahwu dia enggak paham, akhirnya dia pergi bilangnya gini. Sa'adrukun nahwa li ashabihi wa asrihil himmata fis saidi inna dawin nahwi lahum himmatun mausumatun bil makri wal kaidi yadribu Abdullah Zaidan wa ma yuridu Abdullah min Zaidi. Kata orang Arabi tadi karena enggak paham nahwu, enggak mau belajar nahwu, kok ewa ilmu nahwu itu dia tinggalkan. Saya akan meninggalkan ilmu nahwu bagi orang-orang yang mempelajarinya. Saya akan fokus untuk berburu saja. Sesungguhnya orang-orang yang belajar nahwu itu jahat-jahat. Mereka itu punya semangat, banyak makarnya. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu itu mesti dorobaya, dribu, terus pukul-pukulan, terus katanya. Anda melihat di buku-buku nahwu itu mestilah contohnya ialah dorobaya, dribu. Doroba Zaidun Amron, Doroba Zaidun Amron, gelo tewong nahwu. Nah itu kata Arabi gitu. Saya nggak mau belajar ilmu nahwu lagi. Apa tiap hari kok isinya pukul-pukulan saja katanya. Padahal dia yang goblok, dia nggak tahu. Ya dribu Abdullah Zaidan katanya. Isinya cuma Abdullah mukul Zaid. Dan mesti di buku nahwu itu mesti Zaid yang paling kena emboh Zaid ya pokoknya. Mulai dari jurumiyah sampai audoh sampai tazil kabeh Zaid semuanya. Contohnya mesti Zaid. Jadi Zaid itu nama paling populer dalam ilmu nahwu, Zaid semuanya pokoknya. Makanya orang Arab tadi enggak mau dia, saya enggak mau belajar nahwu. Orang nahwu itu jahat-jahat. Tiap hari isinya cuma dorobaya, dribu, pukul-pukulan terus. Qala kama yaqulu. Wa laysa al-maqsudu bil mantiqi huna ilman ilmal mantiqiyyin ulaika. Kata Syekh Yahya, mantik kata Imam Ibn Al-Wardi, jamilil mantiqo. Bukanlah yang dimaksudkan itu adalah ilmu mantik. Punyanya orang-orang ahlul kalam. Huna ilmal mantiqiyyin ulaika. Ulaika sebagai takkid dari mantiqiyyin. Bukan ilmu kalam. Karena ilmu mantik itu ilmu jidal, ilmu debat. Namanya ilmu mantik. Kama yaqulu Dzahabi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Imam Dzahabi mengatakan ilmu mantiqi, yaitu ilmu kalam, la yahtaju ilaihi dzaki wa la yastafidu minhu albalid. Ilmu mantik, ilmu kalam itu seorang yang cerdas enggak butuh kepada ilmu kalam. Dan seorang yang bodoh yang enggak mungkin bisa mengambil faedah dari ilmu kalam, karena itu enggak perlu dipelajari. Yang pintar juga enggak butuh, yang bodoh yang enggak bisa enggak mengambil faedah. Hadza ilmul mantiqi ilmun radhi, kata Syekh ya, ilmu mantik ini adalah ilmu yang sangat buruk. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan alladzi la ya'lamul mantiqa la tashihu aqidatuhu. Seorang yang enggak belajar ilmu mantik maka akidahnya enggak sah. Ini enggak benar. Bahkan kalau belajar mantik pasti nanti jadi agak bocor halus. Orang biasanya kalau belajar ilmu kalam itu rata-rata bocor halus. Ada yang rusak akidahnya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah pasti ada bocor. Bocor halus sedikit agak. Makanya SAG itu kata ustadznya apa? Sarjana agak gimana gitu. Karena ada bocor halus. Karena belajar ilmu-ilmu yang tidak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala yajuzu an yufti. Mereka berlebih-lebihan sampai katanya enggak belajar ilmu mantik enggak boleh berfatwa. Ini Syekh Yahya istitrad sampai ke ilmu mantik. Wala ila akhiritil kal aqawili, dan juga enggak boleh ini, enggak boleh itu, semua ucapan-ucapan mereka. Allati radda alaiha Suyuti, yang di mana ucapan-ucapan tersebut dibantah oleh Al-Imam As-Suyuti Abdurrahman bin Kamaluddin Abdul Fadl As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, kunyahnya Abul Fadl Abdurrahman ibnu Kamaluddin. Fi risalatin dimna, pakai dot, bukan pakai do itu, pakai dot. Fi risalatin dimnal hawi, di dalam suatu artikel yang terkandung di dalam kitab beliau Al-Hawi. Al-Hawi lil Fatawi, judulnya kitabnya Al-Imam As-Suyuti namanya Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hawi artinya yang memuat fatwa-fatwa. Jadi di dalam kitab Al-Hawi itu ada sebuah artikel tentang bantahan terhadap ilmu kalam. Makanya sering dikatakan dimnal hawi, supaya antum paham maknanya adalah sepaket dengan kitab Al-Hawi. Wa naqala an Syekhul Islam, dan beliau Al-Imam As-Suyuti, malik perhatikan, menukilkan dari Syekhul Islam Taimiyah Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim, mari sudah kita sebutkan, fi raddi 'alal mantiqiyyin, dalam bantahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada ahli mantik, raddan thayyiban, bantahan yang sangat bagus. Kalau Syekhul Islam bantah, masyaallah. Beliau itu kayak jadi gurunya ahli kalam. Syekhul Islam itu kalau sudah bantah ahli kalam, lebih pintar dari ahli kalamnya. Itu Syekhul Islam. Syekhul Islam itu kalau bicara hadis kayak ahli hadis, kalau bicara masalah fikih sudah kayak, pokoknya setiap bidang sudah masternya. Itu Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan ahli kalamnya sendiri itu loh kalah. Yang bergelut setiap hari dengan ilmu kalam, ketika dibantah Syekhul Islam itu malah sering di luruskan, oh, ini gak benar, yang benar itu seperti ini gak benar, yang benar itu seperti ini. Padahal itu amunisi lawan, amunisi lawannya malah diarahkan. Amun nembakmu lo gak tepak, rene lo, nang aku kene lo, rene lo. Gitu. Jadi Syekhul Islam dalam membantah ahlul batil seperti itu. Betapa banyak ahlul batil itu ngarahkan senjatanya lo gak tepak, rene lo, tak dono, depno nang aku kene, tembak no, kelah kayak ditepis, gitu lo. Jadi ahlul kalam sendiri banyak salah. Ahlul bidah mereka dalam memahami akidah agama mereka itu banyak salah, diarahkan oleh Syekhul Islam, setelah itu baru dibantah. Itu jagonya, hebatnya Syekhul Islam Taimiyah. Beliau sampai meninggal belum sempat menikah karena hidupnya sibuk dengan semenjak masih lajang sudah sibuk jihad, sudah sibuk di penjara, habis umurnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahid betulan Syekhul Islam Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga firdausnya jalla wa ala. Al-muhim pokoknya ilmu mantik la yahta la yuhtaju ilaihi abadan. Ilmu mantik selamanya enggak dibutuhkan. Ilmu doya itu semuanya adalah ilmu sia-sia. Betapa banyak yang belajar ilmu kalam, tua-tuanya menyesal, kasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menyesal karena belajar ilmu kalam. Ar-Razi menyesal, nangis-nangis ketika mau meninggal kembali kepada akidahnya. Kaum muslimin menyesali seumur hidupnya habis dipakai mempelajari ilmu kalam. Karena itu ikhwah, seorang kalau masih beruntung, saya senang di akhir hayatnya dikasih hidayah. Ini masih betul, masih beruntung sangat. Ketika kamu seumur hidup salah jalan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatmu menunjuki jalan yang benar, itu sudah bersyukur. Untung-untung enggak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Maka kebenaran jadikanlah sebagai dolah, sebagai bekal paling mahal, paling berharga kita ya ikhwah. Dimanapun kamu mendapati kebenaran itu, kapanpun kamu mendapati kebenaran tersebut, walaupun sebelum meninggal, ambil PN. Karena itu adalah bekal termahal bagi seorang hamba. Qalu asbahu ilmin bil mantiki al-ijazu al-ilmi. Dan yang paling serupa dengan ilmu mantik juga ilmu al-ijaz al-ilmi, ilmu keajaiban-keajaiban. Al-ijaz al-ilmi itu biasanya ilmu tentang keajaiban-keajaiban, ilmu yang rahasia-rahasia. Itu. Kalau ilmu doya, itu juga ilmu doya itu juga sia-sia. Pokoknya ilmu kalau sudah enggak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini sudah patut dicurigai. Kecuali ilmu dunia, kecuali ilmu dunia. Kalau libadim seperti ucapan sebagian mereka, ara'aita lau wudial jamalu rijlaihi ila a'la wadharihi asfal sayakunu fi ijazun ilmi. Perhatikan, seperti ucapan mereka, tahukah kamu seandainya gambar unta kalau dibalik, kakinya, dua kakinya di atas, punggungnya di bawah, maka akan membentuk rahasia yang sangat memukau. Wa hadzal ijaz huwa fi lafdil jalalah. Bacanya jalalah, jangan jalalah. Kalau jalalah adalah hewan yang memakan bangkai, memakan najis. Kalau jalalah adalah lafdul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Katanya lafdul jalalah itu adalah bisa dilihat dari gambar unta yang dibalik. Bentuk lafaz jalalah jadi la ilaha illallah gitu. Qalu adzailu wal ha. Ekornya itu adalah ha. Ekornya itu ha. Seret punuke unta gini kan, kakinya kan dua, gini, terus gini, terus gini. Ekornya yang belakang itu adalah hak katanya. Maka ini kata saya ini termasuk kesesatan dalam ijaz al-ilmi. Betapa banyak seperti ini. Nanti ada ijaz al-ghaibi. Katanya kalau huruf lafdul jalala ini kalau dibalik jadi kayak unta, ada punggungnya, ada kakinya. Oh, jadi praktek no. Tak kita. Yang ini melok kabeh. Alek berarti alek. Kalau min dalalihim wa min dayahim, di antara kesesatan mereka dan di antara kesia-siaan mereka, qaulu ba'dihim, ucapan mereka bahwasanya annal kaffal yusra, bahwasanya telapak tangan yang kiri fi harakam 81, fi harakam 81. Dan zaman apa, Bro? Berapa punya kamu? 81. Nyamu berapa? 124. Wal kafal yumna, dan telapak tangan yang kanan fi harakam 18, 18. 81 ditambah 18 tusawi tis'atan wa tis'in, seperti 99. Wa hadza dalilun ala asmaillahil husna, ini adalah dalil asmaul husna. Ini saya sejak kecil dulu sudah tahu ini. Delok 81 mbek 18, 99 asmaul husna. Ini saya sejak kecil dulu diajari seperti itu. Bacaan kayak iya iya, delok. Piro? Punya berapa? Punya Malik lurus ya. Oh, punya Malik lurus. Karena isine. Nah, itu ilmu enggak benar. Itu ilmu enggak benar. Itu kalau kata Kiai Jonegoro itu namanya ilmu tatik matuk. Enggak matuk sebenarnya, ngawur, ilmu ngawur. Ya, itu namanya ilmu ngawur. Ilmu itu adalah yang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun semua itu adalah dunun. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini ikhwat, penjelasan saya ya tentang masalah ilmu nahwu, pentingnya seseorang mempelajari ilmu Arabiyah supaya dengannya dia bisa paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau istidrot dalam masalah mantik di sini bukan ilmu kalam. Kemudian beliau juga membantah ijaz ilmi. Banyak sekali khurafat-khurafat seperti itu, banyak sekali kejadian-kejadian, kemudian dikaitkan tanggal-tanggalnya semua, itu namanya ijaz ilmi. Biasanya orang-orang ikhwanul muslimin sewenang seperti itu. Kejadian-kejadian pengeboman di Amerika, nanti dia kaitkan tanggal sekian, dihitung, nanti ketemu di ayat sekian. Boh, untuk ilmu kondi, gak paham aku. Dan ilmu-ilmu yang menyimpang seperti ini juga banyak di kitab-kitab sufiyah. Qul huwallahu ahad dibaca 1900 demikian, nanti hasilnya demikian. Iku ilmu kondi, mbah. Enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya ikhwan bersyukur kita bisa mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, melalui pemahamannya para salaful ummah, para salafun salih. Tidak ada ilmu yang membuat-buat, semuanya bersandarkan dengan dalil yang konkret. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.